Plakatul. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني مع إخواننا أهل السنة السلفيين في مدينة بكنبارو في معهد ومركز تعظيم السنة. بعد صلاة العشاء من ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 35,400,000، فحياكم الله أجمعين. تعب عليك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، maka ini adalah majelis yang kedua bersama saudara-saudara kami para salafiyin di kota Pekanbaru di Ma'had Ta'zim Sunnah yang dilaksanakan setelah sholat isya malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1435 Hijriah. Maka semoga Allah Ta'ala memuliakan dan menghormati kalian semuanya. Wal khabarul mu'lanu indakum anna ad-darsa sayakunu fi kitabi usulis sunnah للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. Dan pengumuman yang disampaikan kepada kalian bahwa pelajaran saat ini adalah tentang usul sunnah karya Al-Imam Ahmad. والوقت كما ترون وتشاهدون يسير جدا. معنا الآن بعد العشاء، وغدا صباحا درس الشيخ حفظه الله من الساعة 8 إلى 10، وبعدها هناك لقاء مع إخوانكم خاص بإخوانكم المدرسين والأساتذة حفظهم الله. فيكون هذا اللقاء الثاني هو الأخير بالنسبة لي أنا معكم، إلا إذا وجدنا غدا وقتا يسيرا لبعض النصائح. Dan waktu sebagaimana yang kalian lihat pendek, sangat pendek, dan bersama kita hanya tersisa waktu setelah sholat isya dan esok hari bersama Syekh Ruzaik mulai jam 8 sampai 10, dan setelahnya ada pertemuan dengan saudara-saudara kalian, para dewan guru, para asatidzah, maka ini merupakan pertemuan kedua. Maka pertemuan kedua ini merupakan pertemuan terakhir bagiku bersama kalian, kecuali apabila besok kita menemukan waktu yang bisa disampaikan beberapa nasihat kepada kalian. Lihada lan na'khudha kitab usul as-sunnah kullahu. Oleh karena itu, kita tidak mengambil kitab atau mempelajari kitab usul sunnah secara keseluruhan. Sana'khudhu ba'd al-masail. Kita akan mengambil beberapa masalah saja darinya. Wa ba'daha nujibu 'ala ba'd al-as'ilah. Dan setelahnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Hatta najma'a bainal maslahatain. Agar kita mengumpulkan dua kemaslahatan atau kebaikan. Al-aslul awwal, landasan atau pondasi yang pertama. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله mengatakan أصول السنة عندنا. Landasan-landasan sunnah menurut kami. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله. Berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. والاقتداء بهم. Mengikuti mereka. انظروا كيف بدأ بهذا الأصل. Perhatikanlah bagaimana beliau memulai dengan pondasi atau landasan ini. قبل ذكر بقية الأصول. Sebelum beliau menyebutkan landasan-landasan yang lainnya. لأن هذا الأصل. Karena landasan ini. يحفظ ويضبط باقي المسائل والأصول. Mengumpulkan semua atau bagian-bagian landasan yang lainnya. ولأن الدين الحق ما كان عليه الصحابة. Dan dikarenakan agama yang benar itu adalah apa yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. ولأن الفرقة الناجية هي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كما في الحديث. Dan dikarenakan golongan yang selamat itu adalah golongan yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat radhiyallahu anhum sebagaimana tertera dalam hadis. Fayajibu 'ala al-umma min ba'dihim. Maka wajib bagi umat yang datang setelah mereka an tafham al-Qur'ana wal hadis, untuk memahami Al-Qur'an dan hadis kama fahimahu as-sahaba, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Wa illa waqa'at fi ad-dhalal, jika tidak maka mereka akan terjerumus di dalam kesesatan. Wa kullu al-firaq al-mubtada'ah, dan semua golongan yang bid'ah, qadiman wa hadisan, dahulu dan kini, mauqifuhum sayyi'un min as-sahaba, sikap mereka terhadap para sahabat itu jelek. Likhtilafil manhajain, karena perbedaan dua manhaj ini. Lihada bada'a bihi al-Imam Ahmad. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad memulai penjelasan tentang landasan ini. Qala Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, kullu ibadah lam yata'abbadha ashabu Muhammadin fala ta'abbaduha. Semua bentuk ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kalian melakukannya. Wa qala Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu. Radiyallahu an, la yazalu an-nasu bi khair, manusia senantiasa dalam kebaikan, ma ataahumul ilm an ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ilmu datang kepada mereka dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala asy-Sya'bi rahimahullah. Asy-Sya'bi rahimahullahu taala mengatakan, al-ilmu ma kana alaihi ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah apa saja yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Wa qala al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, kullu ma lam ya'rifhu ahlu Badr al-Badriyun falaysa min ad-din. Semua yang tidak diketahui oleh para sahabat yang mengikuti peperangan Badar, maka ia bukan bagian dari agama. Wa qala aydan rahimahullah. Dan beliau juga mengatakan, al-ilmu ma'rifatu mattafaqa as-sahabatu fihi. Ilmu itu adalah pengetahuan tentang apa saja yang telah disepakati oleh para sahabat. Wa ma'rifatu aqwalihim. Dan mengetahui pendapat-pendapat mereka. Laisa ma'rifat qawli fulan au abi fulan. Bukan pengetahuan tentang perkataan fulan atau ayahnya si fulan. Wal atharu fi hadza katsira. Dan asar-asar tentang hal ini banyak. Fa qawluhu huna. Maka perkataan beliau di sini, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang dengan apa yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, ya'ummu wa yashmal, meliputi dan mencakup, ma kanu alaihi fil aqidah, apa yang mereka berada di atasnya dari perkara aqidah. وهم متفقون فيها غير مختلفين ابدا. Mereka sepakat di dalam masalah akidah dan tidak berselisih untuk selamanya. ويشمل ما كانوا عليه في الفقه. Dan mencakup fikih yang mereka pahami. وما كانوا عليه في الفقه فله اقسام. Dan fikih yang mereka berada di atasnya terbagi menjadi beberapa bagian. Al-awwal mattafaqu alayh. Yang pertama, apa yang mereka sepakati. Fala yajuzu li ahad an yakhruja an aqwalihim. Maka tidak boleh seseorang keluar dan menyimpang dari pendapat-pendapat mereka. Wa ijma'ihim. Dan ijma' atau kesepakatan mereka. Al-qismu tsani. Bagian yang kedua, an yakhtalifu fil mas'alah al-fiqhiyah. Mereka berselisih tentang suatu masalah fikih. Fa huna yajibu 'alayka amran. Maka di sini wajib bagimu dua perkara. Al-awwal an turajjih baina al-qawlayn bid-dalil. Yang pertama, engkau merajihkan, menetapkan mana yang kuat dari kedua pendapat tersebut dengan dalil. Min as-sunnah. Dalil dari sunnah. Fa aula al-qawlain. Maka pendapat yang paling utama, al-ashbah bis sunnah, yang paling dekat dengan sunnah. Wa yajibu alai. Dan wajib bagimu, alla ta'tiya biqawlin thalith. Dan wajib bagimu tidak mendatangkan pendapat yang ketiga. Wakadzalika qawluhu at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah yashmal. Demikian pula perkataan beliau berpegang dengan apa yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, meliputi ma kanu alaihi fi bab ad-da'wati ila Allah. Perkara dakwah yang mereka lakukan. Wa ma kanu alaihi fi bab al-jihad was-siyasah. Dan apa yang mereka berada di atasnya di dalam masalah jihad dan politik. وما كانوا عليه في باب الأخلاق والمعاملات. Dan apa yang mereka berada di atasnya di dalam masalah akhlak dan muamalah. لأنهم رضي الله عنهم خير الناس. Karena mereka radhiyallahu anhum adalah sebaik-baik manusia. كما قال صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. في الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود. Di dalam hadis yang muttafaq alaih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang-orang datang setelah mereka. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang-orang datang setelah mereka. Sahaba radhiyallahu anhum hum khairun nas. Para sahabat adalah manusia terbaik. Wa manhajuhum wa tariquhum huwa al-haq was-shawab. Manhaj dan jalan mereka itulah yang benar. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, fi kitab al-istiqamah. Di dalam kitab al-istiqamah. Fil mujallad al-awwal. Di jilid yang pertama. Safhat 331. Pada halaman 331. Qal. Beliau mengatakan, idhis sabiqun al-awwalun. Sebab orang-orang yang terdahulu masuk Islam dan pertama kali masuk Islam, ya'ni bihim, yang beliau maksud adalah dengan mereka as-sahabah, para sahabat, wat-tabi'in, tabi'in, wat-tabi'ut tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Faqat wat-tabi'una lahum bi ihsan, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, afdalu minal mutaakhirin fi kulli syai', lebih utama dari orang-orang yang datang kemudian di dalam segala hal. Fis-salat, dalam masalah salat. Wajinsaha, dan jenisnya. Minal dzikri wad-du'a'i wa qira'atil Qur'an, dari bentuk zikir, doa dan membaca Al-Qur'an. Wastima'ihi, dan mendengarnya. Wa ghairi dzalik, dan selainnya. Wa fil jihad wal imara, dan dalam masalah jihad dan kepemimpinan. وما يتعلق بذلك من أصناف السياسات, dan apa saja yang berkaitan dengannya dari berbagai bentuk siasat. والعقوبات, dan hukuman-hukuman. والمعاملات, dan muamalah-muamalah. في إصلاح الأموال وصرفها, di dalam memperbaiki harta dan memperuntukkannya. فإن طريق السلف أكمل في كل شيء, sebab jalan para salaf adalah jalan yang paling sempurna di dalam segala sesuatu. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fa ila hadza bada'a al-Imam Ahmad bi hadza al-asr al-'azim. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullah mengawali pembahasan dengan landasan yang agung ini. Fala budda min al-'inayati wal-bahth 'amma kana 'alayhi as-sahabah. Maka haruslah ada perhatian dan pembahasan tentang apa yang para sahabat berada di atasnya. Fa inna ittiba'ahum fardun wa wajib. Sebab mengikuti mereka merupakan perkara yang wajib. Laisa ikhtiyariyan wala mustahabba. Bukan bersifat pilihan dan bukan mustahab atau sunnah. Wa min al-masail al-muta'alliqati bi hadha al-ashl, di antara permasalahan yang berkaitan dengan landasan ini adalah ma dzakarahu rahimahullah fi awakhir risalatih, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah di awal risalah beliau, di mana beliau mengatakan wa khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. Orang yang terbaik dari kalangan umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan. ثم ذكر بعدهم ايضا علي بن ابي طالب. Kemudian setelah itu beliau juga menyebutkan Ali bin Abi Thalib. والزبير بن العوام. Zubair bin Al-Awwam. وبقية العشرة. Dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga yang lainnya. Tsumma ahl Badr. Kemudian para sahabat mengikuti peperangan Badr. Min al-Muhajirin. Dari kalangan Muhajirin. Tsumma ahlu Badrin min al-Ansar. Kemudian para sahabat yang mengikuti peperangan Badr dari kalangan Al-Ansar. Wa afdhalun nasi ba'da as-sahabah. Dan manusia yang paling utama setelah sahabat. Al-qarnu alladhi bu'itha fihim. Generasi yang ia diutus pada mereka. baqiya su'alun. Ada satu pertanyaan. Man huwa as-sahabi? Siapakah sahabat itu? Alladhi yajib an na'rifa fadlahu. Yang kita wajib mengetahui keutamaannya. Wa nuthbita lahu fadl as-suhbah li Rasulillah. Dan kita menetapkan keutamaan sebagai sahabat. Huwa as-sahabat adalah kullu man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih. Semua orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ia beriman kepada beliau. Wa mata 'ala dhalika al-iman. Dan meninggal dalam keadaan beriman kepada beliau. Walau ra'a Rasulullah yawman wahida. Walaupun ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari saja. Aw sa'atan wahida. Atau satu jam saja. Qala al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan semua yang bersahabat dengan beliau satu tahun atau satu bulan atau satu hari atau satu jam atau ia melihat beliau maka ia termasuk sahabat beliau. Ia memiliki status sebagai sahabat menurut kadar persahabatannya dengan beliau dan menurut kondisinya terlebih dahulu menjadi sahabat bersama beliau dan mendengar dari beliau serta melihat beliau, maka kedudukan sahabat yang paling rendah lebih utama daripada generasi yang tidak melihat beliau. Walau laqaw Allah bi jami'il a'mal. Walaupun mereka berjumpa dengan Allah dengan membawa semua amalan. Kana ha'ula'i alladhina sahibun nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat beliau dan mendengar dari beliau afdal lebih utama min at-tabi'in daripada tabi'in. Walau 'amilat tabi'una kull a'malil khair. Sekalipun tabi'in melakukan semua amal kebaikan. Tsumma dzakara rahimahullahu ta'ala mas'alatan ukhra tata'allaqu bis-sahabah. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan suatu permasalahan yang lain berkaitan dengan para sahabat. Beliau mengatakan wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah. Siapa yang mencela sahabat seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam au abghadahu atau membencinya li hadatsin minhu ay li amrin sadara minhu karena suatu perkara yang muncul darinya au dzakara masawi'ahu atau ia menyebutkan kejelekan-kejelekannya kana mubtadi'a maka ia seorang mubtadi' hatta yatarahhama alaihim jami'a hingga ia mendoakan agar mereka dirahmati oleh Allah seluruhnya wa yakuna qalbuhu lahum jami'an salima dan sampai hatinya bersih terhadap mereka seluruhnya. Lihadza qala syaikhul Islam Ibn Taymiyyah fi al-'aqidah al-wasithiyah. Oleh karena itu Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah dan termasuk usul landasan Ahlus Sunnah salamatu alsinatihim wa qulubihim bersihnya hati-hati bersihnya lisan-lisan mereka dan hati-hati mereka li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والامساك عما شجر بينهم dan menahan diri dari membicarakan apa yang terjadi perselisihan terjadi di antara mereka وعدم ذكر مساوئهم dan tidak menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka اي بل الواجب نشر فضائلهم melainkan yang wajib adalah menyebarkan keutamaan-keutamaan mereka. Walhadithu anis sahabah radhiyallahu anhum syayyukun jamil. Dan pembicaraan tentang para sahabat adalah pembicaraan yang indah. Wuddana alla namqati'a anhum. Kita menginginkan pembicaraan itu tidaklah terputus. Wa nas'alullah an yanfa'ana bihubbihim yawm al-qiyamah. Dan kita meminta kepada Allah Ta'ala an yanfa'ana bihubbihim yawm al-qiyamah. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita dengan kecintaan kita kepada mereka. Wa an yahsyurana ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Dan semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Wa nas'alullah an yantaqima li ashabi rasulih. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan balasan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan kepada para sahabat. An yantaqima li ashabi rasulih min a'daihim. Dari musuh-musuh mereka. Wa man ta'ana fihim. Dan orang-orang yang mencela mereka atau mencemarkan kehormatan mereka. Demikian pula para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah istri-istri beliau di sorga. Setiap muslim wajib mencintai mereka والترضي عنهن dan mendoakan mereka agar diridhai oleh Allah والدعاء لهن dan mendoakan kebaikan bagi mereka وبغض من يطعن فيهن dan membenci orang yang mencela mereka رضي الله عنهم اجمعين semoga Allah meridhai mereka seluruhnya. Qad qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kama fi sahihain min hadith Abi Sa'id sebagaimana tertera dalam as-sahihain sahih Bukhari dan Muslim dari hadith Abi Sa'id la tasubbu ashhabi janganlah kalian mencela para sahabatku falau anna ahadakum seandainya salah seorang di antara kalian anfaqa menginfakkan مثل جبل أحد ذهبا emas sebesar gunung Uhud ما بلغ niscaya infaknya itu tidak akan mencapai مد أحدهم ولا نصيفة satu mud infak yang mereka lakukan dan tidak pula setengahnya والمعنى dan maknanya لو أن أحدا من غير الصحابة seandainya seseorang selain sahabat تصدق بمثل جبل أحد من الذهب. Menginfakkan atau mensedekahkan emas sebesar gunung Uhud. وجبل أحد جبل كبير. Dan gunung Uhud adalah gunung yang besar. ومن زار منكم المدينة النبوية لعله قد رآه. Dan siapa yang pernah menziarahi dan mendatangi kota Madinah, bisa jadi ia telah melihatnya. لو تصدقت بمثله ذهبا. Seandainya engkau menginfakkan emas seperti itu juga dan sahabat menginfakkan atau mensedekahkan gandum atau jelai satu mud tangannya maka engkau tidak akan mencapai kedudukannya di sisi Allah. Famadha yuridu a'da'us sahabat lalu apa yang diinginkan oleh para musuh sahabat? Maka yang wajib adalah mencintai mereka dan bersikap loyal kepada mereka dan membela mereka. Karena sesungguhnya ini adalah amalan yang paling utama di sisi Allah. الأصل الثاني landasan yang kedua أنا أختصر اختصارا saya akan melakukan peringkasan dalam pembahasan ini فلم أأخذ الكتاب بترتيبه. Saya tidak akan membahas kitab sesuai dengan susunannya. ولا بنص حروفه. Dan tidak pula dengan teks yang tertera di dalamnya. فلا بد أن تنتبهوا لذلك. Maka kalian harus memperhatikan hal itu. قال رحمه الله وترك البدع. Dan beliau rahimahullah mengatakan dan meninggalkan bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dalalah. Dan setiap bid'ah itu maka ia sesat. Fashtamala hadha ala amrayn ithnayn. Maka hal ini mencakup dua perkara. Anna min usuli sunnah tarkal bid'ah. Bahwa termasuk landasan sunnah adalah meninggalkan bid'ah. Sawa'an bid'ah fil aqidah. Sama saja apakah ia bid'ah dalam masalah aqidah. Au bid'ah qawliyah. Atau bid'ah yang berbentuk ucapan. Au bid'ah amaliyah. Atau bid'ah yang berbentuk perbuatan. Fala tajtami'us sunnah wal bid'ah. Maka tidak akan pernah bersatu dan berkumpul sunnah dan bid'ah. Wala budda min tarkil bid'ah. Maka harus bid'ah itu ditinggalkan. Qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits al-Irbad ibn Sariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadits al-Irbad ibn Sariyah. Fa alaikum bi sunnati. Maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku. Wa sunnati al-khulafa' ar-rasyidin. Dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin. Tamassaku biha. Berpeganglah dengannya. وعضوا عليها بالنواجذ. Dan gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian. ولم يسكت. Dan ولم يكتفي بذلك. Beliau tidak hanya mencukupkan hal itu. بل قال. Melainkan beliau mengatakan. وإياكم ومحدثات الأمور. Dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. فإن كل محدثة بدعة. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Maka ia mengumpulkan perintah untuk berpegang dengan sunnah. Dan larangan dari bid'ah. Dan tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang di zaman ini. Engkau ajaklah manusia kepada sunnah. Dan jangan engkau menyinggung perkara bid'ah. Manusia akan memahami. Ini menyelisihi sunnah. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. Dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم. Dan di dalam hadis tersebut tertera sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ما من نبي ابتعثه الله قبلي. Tidaklah ada seorang nabi yang diutus oleh Allah sebelumku. إلا كان حقا عليه. Melainkan ia berkewajiban أن يدل أمته untuk menunjukkan kepada umatnya على خير ما يعلمه لهم kebaikan apa yang ia ketahui untuk mereka وينذر أمته dan memperingatkan umatnya أن يحذر أمته yaitu memperingatkan umatnya شر ما يعلمه لهم kejelekan yang ia ketahui untuk mereka فجمع في دعوة الأنبياء maka ia mengumpulkan di dalam dakwah para nabi antara menunjukkan manusia kepada kebaikan dan memperingatkan dari kejelekan sebagaimana firman Allah Ta'ala dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengannya. Maka Allah Ta'ala mengumpulkan antara perintah untuk bertauhid dan larangan dari kesyirikan. Maka ini adalah peringatan yang penting untuk diperhatikan. Al-amru tsani fi hadzal asl الثاني perkara yang kedua dari landasan yang kedua ini, لأن الأمر الأول كان ترك البدع. Karena perkara yang pertama adalah meninggalkan bid'ah. والجمع بين الأمر بالسنة والتحذير من البدعة. Dan mengumpulkan antara perintah kepada sunnah dan larangan dari bid'ah. الأمر الثاني في هذه الجملة. Perkara yang kedua di dalam kalimat ini berkaitan dengan kalimat ini. أن كل البدع في الدين ضلالة. Bahwa semua bid'ah di dalam agama itu sesat. هذا الكلام لم يقله الإمام أحمد من عند نفسه. Perkataan ini tidaklah berasal dari ucapan Al-Imam Ahmad sendiri. قاله رسول الله. Melainkan ia diucapkan dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كما في صحيح مسلم من حديث جابر. Sebagaimana tertera dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir. قال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda إن شر الأمور محدثاتها. Sesungguhnya perkara yang terbaik, perkara yang paling jelek adalah perkara-perkara yang baru. وكل محدثة بدعة. Dan setiap perkara yang baru itu bid'ah. وكل بدعة ضلالة. Dan setiap perkara bid'ah itu sesat. وكذلك قال الصحابة. Demikian pula para sahabat mengatakan. Qala Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud berkata, kullu bid'atin fa hiya dalalah. Setiap bid'ah maka ia sesat. Kullu bid'ah. Setiap bid'ah. Ta'ammal kalimat kull. Perhatikanlah lafaz kull. Wa qala Abdullah ibn Umar. Dan Abdullah ibn Umar berkata, kullu bid'atin dalalah. Semua atau setiap bid'ah itu sesat. Wa in ra'aha an-nas hasana. Sekalipun manusia memandangnya baik. Fa fi hadha raddun wadih. Maka di dalam azhar ini, perkataan ini terdapat bantahan yang jelas. 'Ala alladhina yuqassimuna al-bid'ah. Terhadap orang-orang yang membagi bid'ah. Ila bid'ah sayyi'ah. Menjadi bid'ah yang jelek. Wa bid'ah hasana. Dan bid'ah yang baik. وهذا مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan ini menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومخالف لما كان عليه الصحابة. Dan menyelisihi apa yang ada padanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فهذا التقسيم نفسه بدعة. Dan pembagian itu sendiri bid'ah. لأنه لم يكن موجودا عند الصحابة. Karena pembagian ini tidaklah ada pada sahabat radhiyallahu anhu. نشيطون الإخوة نكمل. Nukmil. Kita lanjutkan atau berhenti? Mabinom. Tidak boleh tidur kata beliau. Baik. Al-ashl ats-tsalits. Landasan yang ketiga. Al-i'tisamu bis-sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah. Wa qad 'arrafaha al-Imam Ahmad. Dan Al-Imam Ahmad telah mendefinisikannya. Faqal, beliau mengatakan, "Wassunnatu 'indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan sunnah itu menurut kami adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama hiya manzilatus sunnah? Lalu apa kedudukan sunnah itu? As-sunnatu wahyun min Allah. Sunnah itu merupakan wahyu dari Allah. قال الله تعالى الله تعالى berfirman وما آتاكم الرسول فخذوه. Dan apa saja yang diperintahkan oleh Rasul kepada kalian maka laksanakanlah. وما نهاكم عنه فانتهوا. Dan apa saja yang kalian dilarangnya maka jauhilah. وقال تبارك وتعالى. Dan Allah تبارك وتعالى berfirman, من يطع الرسول فقد أطاع الله. Siapa yang taat kepada Rasul sungguh ia telah taat kepada Allah. وقال سبحانه وتعالى dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Dia tidaklah berbicara atas dasar hawa nafsu. Ia tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. Ketahuilah, sesungguhnya telah diberikan kepadaku Al-Quran dan sesuatu yang sama bersamanya. وقال حسان بن عطية الدمشقي التابعي رحمه الله. Berkata Hassan ibn Atiyah التابعي رحمه الله تعالى. كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة. جبريل turun kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم membawa sunnah. كما يعلمه إياها. Ia mengajarkan sunnah itu kepada beliau. كما كان ينزل عليه بالقرآن. Sebagaimana Jibril turun membawa Al-Quran kepada beliau. والأدلة على هذا كثيرة. Dan dalil tentang hal ini banyak. نذكر منها مثالا. Kita sebutkan satu contoh tentangnya. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم. فسأله عن أجر الشهيد. Maka ia bertanya kepada beliau tentang pahala orang yang mati syahid. وهو الذي يقتل في سبيل الله جهادا شرعيا. Dan syahid adalah orang yang terbunuh di dalam jihad yang syar'i. يقاتل مع ولي أمر المسلمين. Ia berperang bersama penguasa kaum muslimin. ضد الكفار. Menghadapi orang-orang kafir. وليس اليوم شهيد الذي يفجر في المسلمين ويقتلهم. Dan bukan termasuk syahid orang yang meledakkan bom dan bunuh mereka. أصبح الناس اليوم والجماعات. Dan manusia saat ini dan kelompok-kelompok يوزعون بطاقات شهيد على من يشاءون. Membagikan kartu syahid kepada siapa saja yang mereka kehendaki. Nerji'u ila al-hadith. Kita kembali kepada hadis. Qala hal yughfaru lis-syahid kullu syai'? Apakah diampuni bagi orang yang mati syahid semua hal atau semua dosanya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Fa dhahaba ar-rajul. Maka laki-laki itu pun pergi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu, "Arji'." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Kembalilah." A'id 'alayya ma qult. Ulangi apa yang telah aku ucapkan. Faqala ya Rasulullah, hal yughfaru lis-syahid kullu syai'? Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah diampuni bagi orang mati syahid segala sesuatu, semua dosanya?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am illa ad-dain." Ya, kecuali hutang. Fa inna Jibril sarrani bidzalika al-an. Sebab Jibril telah membisikkan hal itu kepadaku saat ini. Fa hadha yadullu ala anna as-sunnah wahyun yanzilu biha Jibril. Maka ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa sunnah itu wahyu yang dibawa turun oleh Jibril. والأحكام الواردة في السنة. Dan hukum-hukum yang tertera di dalam sunnah. سواء كانت أخبارا. Sama saja apakah ia berisi tentang berita-berita. أو أوامر. Atau perintah-perintah. أو منهيات. Atau larangan-larangan. هي ثلاثة أقسام. Ia terbagi menjadi tiga bagian. القسم الأول أن تأتي موافقة للقرآن. Bagian yang pertama, ia mencocoki dan sesuai dengan Al-Qur'an. Wal qismu tsani an yudhkar al-amr fil Qur'ani mujmalan. Perkara yang kedua, disebutkan di dalam Al-Qur'an secara global. Mithl qawlihi ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala, wa aqimus shalah. Dan tegakkanlah salat. ومثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام. Dan seperti firman Allah Taala diwajibkan puasa kepada kalian. فتأتي السنة. Maka sunnah datang. تفسر القرآن. Menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran. في أوقات الصلوات الخمس. Tentang waktu-waktu solat yang lima. وأن الفجر ركعتين. Dan bahwa solat subuh itu dua rakaat. ركعتان باللغة العربية لا يخطون هذا. وأن الفجر ركعتان. Dan bahwa salat subuh itu dua rakaat. Wa anna adh-dhuhr arba'. Dan bahwa zuhur itu empat rakaat. Al-qira'ah sirriyah. Dan bacaan dibaca secara sir. Wal 'ashr kadhalik. Dan asar juga demikian. Wa anna al-maghrib thalath. Dan bahwa salat maghrib tiga rakaat. Yajhar fi dhinatayn. Ia mengeraskan suaranya pada dua rakaat yang pertama. Yusirru fi wahidah. Dan tidak mengeraskan suara pada rakaat yang terakhir. هذه التفاصيل للأحكام من أين من السنة. Rincian-rincian hukum tentang ini dari mana? Dari sunnah. Wadah? Jelas. القسم الثالث. Bagian yang ketiga. أن تأتي السنة. Sunnah itu datang. بأخبار مستقلة. Menyebutkan berita-berita yang tersendiri yang khusus dan hukum-hukum yang tersendiri. Misal, contohnya, ذكر الله عز وجل في سورة النساء المحرمات من النساء. Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam surah An-Nisa wanita-wanita yang diharamkan. سواء المحرمات بالنسب. Sama saja, apakah wanita-wanita yang diharamkan itu haram untuk dinikahi karena nasab? Awal musahara ke ummi zawjah. Atau disebabkan oleh musahara, yaitu seperti ibu istri. Awal ridah. Atau karena susuan. Thumma qala ta'ala ba'daha. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman. Wa uhilla lakum ma wara'a dhalik. Dan dihalalkan kepada kalian selain itu. Kemudian sunnah datang. La yujma'u bainal mar'ati wa 'ammatiha. Tidak boleh dikumpulkan, digabungkan antara seorang wanita dengan bibinya dari jalur bapaknya. Wala bainal mar'ati wa khalatiha. Dan tidak pula boleh digabungkan, ya dinikahi seorang wanita digabungkan dengan bibinya dari jalur ibunya. Wa mithl tahrim kulli dhi mikhlabin min at-tayr. Dan seperti diharamkannya setiap burung yang memiliki kuku cakar. Wa tahrim kulli dhi nabin min at-tiba'. Dan diharamkannya setiap binatang buas yang memiliki gigi taring. Wa tahrim akl الحمار الأهلي الإنسي. Dan diharamkannya memakan keledai jinak. أما حمار الوحش. Adapun keledai liar maka hal itu boleh. فيجوز. Maka hal itu boleh. والأمثلة كثيرة في الأحكام. Dan contoh-contoh banyak dalam masalah hukum. قال الإمام أحمد. Imam Ahmad mengatakan. والسنة تفسر القرآن. Dan sunnah menafsirkan Al-Qur'an. Wa hiya dalailul Qur'an. Dan ia adalah petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala jumlatan min masail al-aqidah was-sunnah. Dan al-Imam Ahmad telah menyebutkan beberapa permasalahan berkaitan dengan tentang masalah aqidah dan landasan-landasan sunnah. Sawa'an kana daliluha fil Qur'an. Sama saja apakah dalilnya dari Al-Qur'an. Aw warada daliluha fis sunnatis sahihah. Atau dalilnya tertera di dalam sunnah yang sahihah. Aw fil Qur'an was sunnah. Atau di dalam Al-Qur'an dan sunnah sekaligus. Fa dzakara al-iman bil qadri khairihi wa syarrihi. Maka beliau menyebutkan perkara iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Wa dzakara ahadits ru'yatal mu'minina rabbahum yawmal qiyamah. Dan beliau menyebutkan tentang hadis kaum mukminin melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Sayarunallaha fi arasatil qiyamah. Maka mereka akan melihat Rabb mereka di padang mahsyar. Wa yarawnahu fil jannah. Dan mereka melihat Rabb-nya di surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu ceria. Mereka wajah-wajah itu melihat kepada Rabb mereka. Wa dzakara anna al-Qur'ana kalamullahi ghairu makhluq. Dan beliau menyebutkan bahwa Al-Qur'an merupakan firman Allah, bukan makhluk ciptaannya. Wa dzakara min al-akhbari ahadith mas'alat al-mizan yawm al-qiyamah. Dan beliau juga menyebutkan, di antara yang beliau sebutkan adalah tentang timbangan pada hari kiamat. Ay annahu mizanun haqiqi. Yaitu bahwa ia adalah timbangan yang hakiki, yang sebenarnya. Lahu kifatan. Ia memiliki dua bagian. La ya'lamu hajmahu wa kayfiyatahu illa Allah. Tidak ada yang mengetahui ukurannya dan bagaimananya kecuali Allah. Yuzanu fihi al-a'mal. Ditimbang amalan-amalan padanya. Wa yuzanu fihi as-suhuf. Dan juga ditimbang lembaran-lembaran amalan allati katabat fiha al-malaikah. Yang ditulis oleh para malaikat. Wa yuzanu fihi al-insanu nafsuh. Dan ditimbang manusia itu sendiri. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma sa'ada ibnu Mas'ud 'ala syajarah." Ketika Ibnu Mas'ud menaiki sebuah pohon, "Fankashafa li ikhwanihi as-sahabah." Maka tersingkap bagi para sahabat nahafatu saqaihi, kecilnya betis Ibnu Mas'ud. Fadhahika ba'du as-sahabah. Maka sebagian sahabat tertawa. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadhhakuna min humushati saqai ay diqqatihima." Apakah kalian mentertawakan kecilnya betisnya? Lahuma athqalu 'inda Allahi min jabal Uhud yawm al-qiyamah. Sesungguhnya ia atau keduanya lebih berat daripada gunung Uhud pada hari kiamat. Athqalu fil mizan min jabal Uhud. Lebih berat dari gunung Uhud di dalam timbangan. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Wa dzakara min al-iman al-'azim min al-masail anna Allah 'azza wa jalla yukallimu 'ibadahu yawm al-qiyamah. Dan beliau menyebutkan di antara perkara keimanan adalah bahwa Allah berbicara dengan para hambanya pada hari kiamat. Yasma'una kalama. Mereka mendengar pembicaraan atau ucapan Allah. Bisautihi jalla jalalu. Dengan suaranya jalla jalalu. Fahuwa subhanahu mutakallimun wa yatakallam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berbicara. Mata ma syaa. Kapan dia mau. Wa kaifa ma syaa. Dan dengan bentuk bagaimana dia mau. Wa yukallimu man yashaa. Dan ia berbicara dengan siapa yang dikehendakinya. Wal Qur'an min kalamihi ta'ala. Dan Al-Qur'an termasuk firman Allah ta'ala. Wa kallama Allahu Musa taklima. Dan Allah berbicara dengan Musa. Wa qala ta'ala minhum man kallama Allah. Allah Ta'ala berfirman, di antara mereka ada yang diajak berbicara oleh Allah. Wa qala ta'ala wa kallamahu rabbuh. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan dia diajak berbicara oleh Rabb-Nya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin minkum." Tidaklah ada seseorang di antara kalian. Illa sayukallimuhu rabbuh. Melainkan ia akan diajak bicara oleh Rabb-nya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penterjemah antara dirinya dengan Allah. Wal ahadits fi hadza katira. Dan hadis-hadis tentang hal ini banyak. Wa dzakara rahimahullah min al akhbari sunnah wa usuliha. Dan beliau menyebutkan tentang hadis-hadis berkaitan dengan usul Ahlus Sunnah. Ma sahhat bihi al-ahadith fi dhikri hawd an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah sahih disebutkan di dalam hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi arasat yawm al-qiyamah. Pada di padang mahsyar pada hari kiamat. Wa li kulli nabiyyin hawd. Dan setiap nabi itu memiliki telaga. ولكن حوضه أكثر ورودا. Akan tetapi telaga yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak didatangi. وهذا الحوض طوله شهر. Dan telaga ini panjangnya satu bulan perjalanan. وعرضه شهر. Dan lebarnya satu bulan perjalanan. آنيته كعدد نجوم السماء. Bejana-bejananya jumlahnya sama dengan jumlah bintang-bintang yang ada di langit. أبيض من اللبن. Lebih putih dari susu. أحلى من العسل. Lebih manis dari madu. أبرد من الثلج. Dan lebih dingin dari es. له ميزابان يصبان فيه. Ia memiliki dua saluran yang mengalir padanya, yaitu aliran atau tempat mengalir yang terbuat dari emas dan saluran terbuat dari perak, mengalir dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga. Kama qala ta'ala inna a'tainaka al-kautsar. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah memberikan Al-Kautsar kepadamu. Man syariba minhu syarbatan. Siapa yang meminum satu tegukan darinya, lam yadhma' ba'daha abada. Maka ia tidak akan merasakan dahaga untuk selamanya. As'alullah an yaj'alani wa iyyakum minhu. Aku memohon kepada Allah, semoga Dia menjadikan kita, kami dan kalian semuanya termasuk darinya. Kemudian beliau juga menyebutkan di antara permasalahan sunnah, fitnah yang ada di kuburan dan azab yang ada di alam kubur dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Fitnah kubur adalah anna malakaini yas'alani al-'abda fil qabr, bahwa dua malaikat mengajukan pertanyaan di kuburan. Qad warada fi ba'd al-ahadith anna ismahuma munkar wa nakir. Telah tertera di dalam sebagian hadis bahwa nama kedua malaikat ini adalah munkar dan nakir. Fa yas'alanihi man rabbuk, maka keduanya bertanya kepada orang yang ada di alam kubur, siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan apa yang kau katakan tentang laki-laki ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan la ilaha illallah, perkataan yang teguh. Semoga Allah Ta'ala meneguhkan kita dan kalian, dan memberikan kemampuan kepada kita untuk memberikan jawaban. Demikian pula Al-Quran dan Sunnah telah menunjukkan adanya kenikmatan yang ada di alam kubur dan azabnya, dan bahwa azab kubur itu adalah azab yang hakiki atau kenikmatan yang hakiki. Hal itu dialami dan dirasakan oleh ruh, dan tubuh mengikutinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana katsiran yata'awwadu min 'adab al-qabr. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berlindung kepada Allah dari azab kubur. Wa min fitnatil qabr. Dan dari fitnah kubur. Wa ahlul bid'ah. Dan ahlul bid'ah yunkiruna dzalik. Mengingkari hal itu. Al-mizan. Al-mizan itu timbangan. Al-hawd. Telaga. والعذاب القبر ونعيمه الحقيقي. Azab kubur dan kenikmatan kubur yang hakiki. لا إله إلا الله. كما ذكر الإمام رحمه الله من مسائل السنة الشفاعة يوم القيامة. Sebagaimana Imam Ahmad menyebutkan di antara masalah sunnah adalah beriman tentang syafaat. وهو أن قوما يخرجون من النار. Yaitu bahwa sekelompok orang keluar dari neraka. بعدما احترقوا وصاروا فحما. Setelah mereka terbakar dan menjadi Fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah. Setelah mereka terbakar, maka mereka kemudian diperintahkan untuk memasuki sungai di dekat pintu sorga. Yusamma nahrul hayah. Dinamakan dengan nahrul hayah. Thumma yudkhaluna al-jannah. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam sorga. Fahada al-iman bisyafa'ah. Dan keimanan tentang syafaat ini alladhi yukhalifu fihi ahlul bid'ah min al-khawarij al-mu'tazilah wa ghairihim telah diselisih oleh ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan selain mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda syafa'ati syafa'atku li ahlil kaba'ir min ummati untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Dan hadis-hadis tentang hal ini banyak. Dan Al-Imam Ahmad menyebutkan juga di antara masalah sunnah khurujul masih ad-dajjal keluarnya, munculnya Al-Masih ad-dajjal dan bahwa tertulis di antara kedua matanya lafaz kafir dibaca oleh setiap mukmin dan bahwa mata kanannya dan bahwa sebelah mata kanannya yaitu dan bahwa mata sebelah kanannya buta dan ia merupakan fitnah terbesar sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah Al-Masih Dajjal. وذكر رحمه الله من مسائل السنة نزول عيسى عليه السلام. Dan Al-Imam Ahmad menyebutkan di antara masalah sunnah adalah turunnya Isa ibn Maryam alaihi salam. Kama sahhat bidzalika al-ahadith. Sebagaimana telah sahih disebutkan di dalam hadis-hadis. Khilafan liman ankaraha min ahli al-ahwa wal bid'ah. Berbeda dengan orang yang mengingkarinya dari kalangan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu dan ahlul bid'ah. Fayanzilu 'inda manarati Dimashq. Maka ia turun di dekat menara Damaskus. ويقتل المسيح الدجال. Dan ia membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. عند باب لد في فلسطين. Di dekat pintu Lud di Palestina. فهذه جملة من مسائل العقيدة والسنة. Ini adalah beberapa permasalahan akidah dan sunnah. التي جاءت بها الأحاديث. Yang tertera di dalam hadis. فالواجب علينا الإيمان والتسليم. Maka kewajiban kita adalah mengimaninya dan tunduk kepadanya. في هذه الأصول وفي غيرها. Di dalam landasan-landasan ini dan yang lainnya. مما لم نذكره. Dari hal-hal yang tidak kami sebutkan. ولا تعارض بقياس العقول. Dan janganlah hal itu ditentang dengan analogi atau kias dari akal. ولا تضرب لها الاشكالات والامثال والاقيسه dan tidak pula dilakukan kias-kias terhadapnya ولا تدرك بالعقول ولا الاهواء dan tidak bisa dinalar dengan akal dan hawa nafsu انما هو الاتباع sesungguhnya ia adalah upaya mengikuti فهذه ثلاثه اصول مهمه maka ini adalah tiga landasan yang penting min usulis sunnah lil imam ahmad dari landasan-landasan sunnah karya Imam Ahmad naktafi bi akhdhi hadhihi kita cukupkan dengan menyampaikan hal ini wa nuhilukum ila hadzal kitab bi syuruhihi li ahli al ilm dan kami alihkan kalian kepada syarah-syarah kitab ini yang dikarang oleh para ulama ومن هذه الشروح dan di antara syarah kitab ini adalah syarh syekhina al-allamah syarah syekh kami al-allamah al-muhaddits al-muhaddits al-faqih al-faqih Rabi' ibn Hadi al-Madkhali Rabi' ibn Hadi al-Madkhali wa huwa matbu' dan ia telah dicetak wa kadzalika syarh syekhina demikian pula syarah syekh kami Ubaid ibn Abdullah al-Jabiri Ubaid ibn Abdullah al-Jabiri wa huwa matbu' dan ia juga telah dicetak. Fahrisu liman ya'rifu al-arabiyya 'ala qira'atihima. Maka bagi orang yang memahami bahasa Arab Hendaklah ia antusias untuk membaca keduanya. Kemudian memberikan faedah kepada saudara-saudaranya. Barakallahu fil jami'. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada semuanya. Wal'an nantaqilu ila al-qismi al-thani. Dan sekarang kita berpindah kepada bagian yang kedua. Min hadzal liqa'. Dari pertemuan ini. Wa huwa al-ijabah 'ala ba'd al-as'ilah. Yaitu menjawab beberapa pertanyaan. In ahbabtum dzalik. Jika kalian menghendakinya. Wa lam yakun fihi mashaqqa 'alaykum rijalan wa nisaa'. Dan tidak ada hal yang memberatkan bagi kalian, baik laki-laki maupun wanita. Gimana? Dilanjutkan. Ta'khudha ba'd al-as'ilah. Wa lam yakun fi dhalika mashaqqa 'alaykum rijalan aw nisaa'. Dilanjutkan. Ila as-sa'ah kam turidun? Ila as-sa'ah kam? 10, 11, 12. أعطيك درس ويعطوني درس كثير. ما معنى كثير؟ الاندونيسي بانيا كثير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة. اقرأ سؤال يا أكبر. كيف يطيح تكلم كيف يطيح؟ خلينا ننتهي من هنا إن شاء الله. ada pertanyaan, apa hukum mengangkat tangan ketika berdoa setelah khutbah Jumat? Dan bagaimana tata cara berdoa secara berjamaah? Ma hukmu raf'i al-yad 'inda ad-du'a ba'da khutbatil jumu'ah? Wa kaifiyah ad-du'a jama'atan? Al-jawab. Jawabannya ad-du'a fi khutbatil jumu'ah. Doa di khutbah Jumat la yushra' illa lil-imam. Tidak disyariatkan kecuali bagi imam. Al-khatib. Khatib. Wa huwa ala qismain. Dan ia terbagi menjadi dua bagian. Du'a istisqa wa talab al-matar. Doa meminta hujan. Kama fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kama fa'ala an-nabiy. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama fi al-Bukhari wa Muslim min hadits Anas. Sebagaimana tertera dalam Bukhari Muslim dari hadis Anas. Fahadha as-sunnah anna al-imam idha da'a yarfa' yadayh. Maka menurut sunnah apabila imam berdoa maka ia mengangkat kedua tangannya. Wal ma'mumuna kadzalika yarfa'un. Dan para makmum juga mengangkat tangan-tangan mereka. Kama ja'a fi musnad Ahmad. Sebagaimana tertera dalam musnad Ahmad. Ziyada min hadis Anas. Tambahan dari hadis Anas. Dan manusia mengangkat tangan-tangan mereka. Al-qismu tsani min du'a'il imam al-khatib. Bagian yang kedua dari doa imam atau khatib. An yad'uwa bida'awatin ukhra ghair istisqa. Ia berdoa dengan doa-doa lain selain meminta hujan. Falaysa min as-sunnati lahu huwa an yarfa'a yadayhi. Maka bukan termasuk sunnah baginya untuk mengangkat kedua tangannya. Wa innama yushiru bi isba'ihi hakadha. Melainkan ia memberi isyarat dengan jarinya demikian. Amma al-hudur fil khutbah, adapun orang-orang yang hadir di khutbah itu, fala yarfa'un, maka mereka tidak mengangkat tangan-tangan mereka. Wala a'lamu fis sunnah annahum aydan yushirun, dan tidak pula saya mengetahui di dalam sunnah bahwa mereka juga mengisyaratkan jari mereka. Wala yu'minuna ta'minan jama'iyan, amin, dan tidak pula mereka mengamini doa itu secara kolektif atau berjamaah. Hatta yadhhar as-sawtu fil masjid, sehingga muncul suara di masjid itu. Fahadha la a'rifuhu min as-sunnah, maka ini tidak kami ketahui termasuk dari sunnah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Subhanallah. Seorang yang melakukan dosa besar. Yang di sini ini maksud adalah dosa melakukan zina, yang seharusnya ia dirajam, yaitu bagi yang telah menikah menurut hukum Islam. Akan tetapi di negara kami tidak ada hukum Islam, dan ia meninggal dunia dalam keadaan tidak ditegakkan hukum tersebut. Al-jawab. Al-jawab. Jawabannya. Min usuli ahli sunnah. Termasuk landasan ahli sunnah. Anna murtakib al-kabair. Bahwa pelaku dosa besar. Iza mata min ghairi taubah. Jika ia meninggal dunia tanpa bertobat. Au mata walam yuqam alaihi al-had. Atau ia meninggal dunia dalam keadaan belum ditegakkan hukum had terhadap dirinya. Fahuwa ila Allah ta'ala, maka urusannya kembali kepada Allah. In syaa'a 'afa 'anhu, jika Allah menghendaki maka Allah mengampuninya. Wa in syaa'a 'adzabahu, dan jika Allah menghendaki maka Dia menyiksanya terlebih dahulu. Wa in 'adzabahu, dan jika Allah menyiksanya, lam yukhallidhu fin nar, Allah tidak mengekalkannya di neraka. Kama yukhallidul kuffar, sebagaimana Allah mengekalkan di neraka orang-orang kafir. Wa innama ma'aluhu ilal jannah, sesungguhnya tempat kembalinya adalah surga. Fahadha minal usulil muhimmah, ini termasuk landasan yang penting. Inda ahlis sunnah, menurut ahlus sunnah. Wa qad zakaraha al-imamu Ahmad aidha, dan al-imam Ahmad telah menyebutkannya juga. Wa amma wajibuna nahnu fanughassiluhu, amma wajibuna, adapun kewajiban kita. Fanughassiluhu idza mat, maka kita memandikannya apabila ia meninggal dunia. Wa nusalli alaihi, dan menyolatkannya. Wa nastaghfiru lahu, dan memohonkan ampunan untuknya. Li'annahu mata muwahhidan 'ala al-islam, karena ia meninggal sebagai ahlu tauhid dan orang muslim. Qala al-imam Ahmad fi usul as-sunnah, al-imam Ahmad mengatakan di dalam usul sunnah. Wa man laqiyahu ay laqiya Allah, dan siapa yang berjumpa dengan Allah. Musirran ghaira ta'ibin min adh-dhunub, dalam keadaan ia tetap melakukan dosa tanpa bertobat. Allati istawjaba biha al-'uquba, yang menyebabkan ia berhak untuk mendapatkan hukuman. Ta'amruhu ila Allah, maka urusannya dikembalikan kepada Allah. In syaa'a 'adzabah, jika Allah menghendaki dia menyiksanya. Wa in syaa'a ghafara lah, jika Allah menghendaki Allah mengampuninya. Wa qala aidan fi akhir ar-risalah, beliau juga mengatakan di akhir risalah ini. Wa man mata min ahli al-qiblati muwahhida, siapa yang meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin dalam keadaan bertauhid. Ay laysa min ahli al-shirk al-akbar, yaitu ia bukan termasuk pelaku syirik besar. Yusalla alaihi, ia disolati. dimohonkan ampunan untuknya, dan tidak dihalangi darinya istighfar, permohonan ampunan, dan tidak pula ditinggalkan tindakan menyolatkannya karena suatu dosa yang dilakukannya, baik dosa itu kecil ataupun besar, urusannya dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Maka ini merupakan suatu landasan disebutkan oleh Al-Imam, yaitu Ahmad rahimahullah. Kami meninggalkannya karena ingin meringkas pembahasan ini. Thumma inna as-sa'il ja'alana na'udu ilayhi wa naqra'uh. Kemudian si penanya membuat kita kembali kepadanya dan membacanya. Maka kami ucapkan terima kasih kepadanya, dan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepadanya. Dan dalil tentang hal ini banyak. Barakallah, barakallah, barakallah, barakallah. Tafadhal. بارك الله احتاج الى الوضوء صلي ركعتين Pertanyaan berikutnya, bagaimana kewajiban zakat mal bagi seorang janda yang mempunyai beberapa anak, di mana janda tersebut mempunyai harta atau emas yang nilainya mencukupi untuk zakat mal itu sampai nisab dan haulnya? الجواب jawabannya الذي فهمته انا من السؤال yang saya pahami dari pertanyaan ini, ان هذه امراه bahwa ini adalah seorang wanita, عندها ابناء yang memiliki beberapa orang anak, ولا وابوهم اما طلقها او مات ayah mereka bisa jadi telah menceraikannya atau meninggal dunia, وعندها ذهب dan ia memiliki emas, قد وجبت عليها فيه الزكاة telah wajib atasnya di dalam emas itu untuk mengeluarkan zakatnya, فهل تخرج زكاة الذهب apakah ia mengeluarkan zakat emas tersebut, فتعطيه لأبنائها lalu ia memberikannya kepada anaknya, أو لغيرهم من الفقراء atau kepada selain mereka dari kalangan orang-orang fakir. فأقول maka saya katakan يجب عليها إخراج زكاة الذهب. Ia wajib mengeluarkan zakat emas tersebut. إذا بلغ نصابا. Apabila telah mencapai nisab. وهو أن يكون فوق 85 جراما. Yaitu kadar melebihi 89 gram. ومضت عليها سنة وهو عندها. Dan telah berlalu masa satu tahun dalam keadaan emas itu ada di tangannya. Dan boleh ia menginfakkan atau membelanjakan apa yang ia keluarkan dari zakat itu untuk anak-anaknya. Karena ia wajib mendapatkan nafkah. Imma min zawjiha in wujid, bisa jadi dari suaminya jika suaminya ada, wa imma min abiha idza kana qadiran, bisa jadi dari ayahnya jika ayahnya mampu, aw min ikhwaniha wa arhamiha, atau dari saudara-saudaranya atau paman-pamannya, aw yuj'al laha min bayti malil muslimin in wujid, atau ditetapkan baginya bagian dari baitul muslimin. Fa in 'amilat hiya wa iktasabat, dan apabila wanita itu bekerja dan mencari rezeki, anfaqat 'ala nafsiha wa 'ala baniha, maka ia memberikan nafkah kepada dirinya dan anaknya. Nas'alullah laha al-i'ana wa at-tawfiq wa as-sadad. Kita memohon kepada Allah Ta'ala kebenaran, taufik dan kebenaran. Wallahu a'lam. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. benarkah makruh melakukan perjalanan pada hari Jumat? Al-jawab. Jawabannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada niat. Faman kanat niyyatuhu bis-safar yawm al-jum'ah. Barang siapa yang niatnya ketika safar pada hari Jumat, an yataharraba min salati al-jum'ah, an yafir min wujub salati al-jum'ah, untuk menghindari salat Jumat, fala yajuzu lahu, maka tidak boleh ia melakukan safar. Amma man ihtaja lis-safar yawm al-jum'ah, adapun orang yang membutuhkan atau perlu melakukan safar pada hari Jumat, fa in kana min awwal an-nahar fala haraj alayh, apabila ia melakukannya di awal siang maka tidak mengapa baginya. Wa amma ba'da an-nida, adapun setelah dikumandangkannya li salatil jum'ah, apabila setelah dikumandangkannya azan Jumat untuk salat Jumat, fala yajuzu lahu, maka tidak boleh ia melakukannya. Karena Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah, apabila diseru panggilan untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah. Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Pertanyaan, di dalam hadis disebutkan setiap anak yang terlahir tergadai dengan akekahnya. Apa maksud dengan makna tergadaikan ini? Al-jawab. Jawabannya, ar-rahnul habs. Ar-rahan maknanya adalah menahan. Ay annahu la yazalu mahbusan hatta yudhbaha anhu al-aqiqah. Yaitu bahwa ia dalam keadaan senantiasa tertahan hingga disembelihkan akikah untuknya. Ay yakunu urdatan li tasallutis syaitan. Yaitu bahwa ia terancam untuk dikuasai oleh syaitan. Hatta tudbaha anhu aqiqatuh. Hingga disembelih akikahnya. Fayakunu dhabhul aqiqah. Maka menyembelih akikah. Min asbabi hifzi alwaladi minasy syaitan. Termasuk sebab terjaganya seorang anak dari syaitan. Syabbahahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakannya billadhi yakunu mamsukan 'inda syakhsin, dengan orang, dengan sesuatu yang dipegang oleh seseorang. Fa idza dhubihat 'anhu al-'aqiqah, apabila disembelihkan akikahnya, utliqa sarahuhu, maka ia dilepaskan. Naktafi bihadha. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadha al-qadri insyaallah. Tafadhal, ta'al huna ana wa iyyaka natakallam. Ta'al. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Tafadhal, ta'al.